جيد، إضاحة معنى يبين المعنى، جيد. الكلم المعربة ما هي؟ apa saja yang mu'rab؟ اسم و جيد، فعل مضارع، اسم وفعل المضارع. اختلاف العوامل ما هو؟ apa yang dimaksud dengan اختلاف العوامل الداخلة؟ الداخلة عليها جيد، ما هو العامل؟ ما أوجب جيد، إلى أين؟ نعم، على teruskan. على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو نعم خفض أو جزم. ما أوجب yang disebut awamil adalah apa yang mengharuskan akhir kalimat menjadi keadaan tertentu. Apakah marfu, majrur, mansub, majzum. Maka sebabnya atau yang menyebabkan dia menjadi seperti itu disebut amil. Tapi amil, awamil ada yang lafziyah, ada yang maknawiyah. Contoh yang lafziyah, yang terlihat lafadznya. Hah? Belum kita bicara tentang masalah i'rabnya. Kita bicara tentang masalah amilnya. Amil ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Ada yang lafzan, ada yang maknawian. Hati-hati, jangan tercampur. La takhtalut, jangan tercampur dengan i'rab. Yang lafzan dan takdiran, itu i'rab. Ini sekarang kita bicara amil. Faktor yang mempengaruhi kalimat tertentu, sehingga akhirnya harus mansub, harus majrur. Itu juga ada yang lafzan, ada yang maknawian. Lafzan contohnya? Ayo. Paham tak soal? Fahmu soal, nisbal jawab. Memahami soal itu setengah pertanyaan. Setengah jawaban. Memahami pertanyaan itu setengah jawaban. Fahmu soal, nisbal jawab. Paham gak soalnya? Paham ya? Amil, ma huwa al-amil? Sudah terangkan tadi. Ma awjaba akhir al-kalimah ala wajhin maksus. Ternyata ada yang lafdan, ada yang maknawian. Yang lafdan contohnya Zaidin. Kenapa jadi Zaidin? Maratu fi Zaidin. Kenapa jadi Zaidin? Kenapa dia jadi majrur? Karena ada fi. Kelihatan tak? Ada bi. Bi Zaidin. Berarti itu lafdan. Apalagi contoh yang lafdan? Qama Zaidun. Apa yang menyebabkan Zaid jadi marfu' qama? Kelihatan. Tapi sekarang yang maknawi. Yang tidak terlihat wujudnya, tapi secara makna ada. Amil, kita bicara amil. Hah? Ja'al qadhi. Yang mana yang dimaksud? Ikhtalata, engkau masih tercampur. Barakallahu fiik. Sudah tak terangkan tadi, jangan tercampur antara dua masalah. Amil ada dua. Lafzan ada ma'nawiyan. I'rab juga sama, ada dua. Ada lafzan, ada takdiran. Yang sedang dibahas bukan ini. Bukan i'rab. amil, faktor penyebab sebuah isim atau sebuah kalimat menjadi marfu' atau menjadi nasab atau menjadi jar karena pengaruh amil. Amilnya ini kadang lafdhon, kadang maknawiyan. Yang lafdhon seperti bi. Pada kalimat marartu bi Zaidin. Kenapa jadi Zaidin? Karena ada bi. Itu faktornya terlihat lafdhon. Demikian pula qama Zaidun. Kenapa jadi Zaidun? Kenapa marfu'? Karena dia menjadi fa'il. Berarti pengaruh dari fi'il. Qama Zaidun. Darabtu Amran. Kenapa Amran? Kenapa dia nasab? Karena amil. Apa amilnya? Ya karena ada fi'il, dia sebagai maf'ulnya. Baik. Itu semua lafdhan. Sekarang ana minta contoh yang ma'nawiyan, yang enggak ada wujudnya tapi terpahami. Contohnya Al-Masjidu Nadhifun. Kenapa Al-Masjidu marfu'? Karena dia mubtada. Enggak ada wujudnya. Tapi dipahami karena dia memulai. Itu ma'nawi namanya. Kenapa Nadhifatun marfu'? Naam, khabar. Ada wujudnya khabar di situ? Enggak ada. Enggak ada wujudnya. Maka itu ma'nawi. Secara makna, dia memulai dan dia menerangkan. Yang memulai, marfu'. Yang menerangkan, juga marfu'. Yang memulai, marfu', yang menerangkan, marfu'. Atau dalam bahasa Indonesia, yang diterangkan dan yang menerangkan. Subjek dan predikat. Subjek dan predikat. Jahit. Baru sekarang masuk kepada i'rab. I'rab, ma huwa al-i'rab? Anta. Jahit. Sudah diulang tadi, di awal. Mutaghiru belum selesai. Hah? Baik. Wal-i'rab itsnan. I'rabun lafzi dan i'rabun taqdiri. Apa contohnya? Yang lafzi. Naam. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, wa marata bi Zaidin. Yang takdiri. Naam. Ja'a qadi, wa ra'aitu qadi bi qadi. Ra'aitu qadiyan, masih bisa dia lihat. Berarti contohnya hanya dua. Ja'a qadi wa marartu biqadi. Zaid. Ibtidaa al-kitab. Oh, masih belum selesai. Saya ada pertanyaan lagi. Sebentar. Yang belakang, yang depan sudah boleh buka. Anta. Makharaja. Apa yang keluar dari definisi kita? Makharaja min qawlihi taghyir. Anta. Makharaja minhu. Hah? Makhraja minhu. Terlalu gampang pertanyaannya. Kadang-kadang pertanyaan yang gampang itu jadi sulit. Karena merasa tidak mungkin, ah, kok gampang banget. Jadi akhirnya susah. Nah, ya selain taghyir apa? Kharaja min taghyir. Kharaja min qawlihi taghyiru. Mada kharaja minhu? Kharaja minhu al-bina. Karena bina enggak ada taghyir. Allah yahdik. Terlalu gampang pertanyaan yang enggak bisa jawab. Mada yaqul al-ulama? As'abu ta'rif, ta'riful wadih. Yang paling sulit dari penjelasan adalah penjelasan yang sudah jelas. Ya. Kamu pakai mazhab itu kan? Iya. As'abu ta'rif, ta'riful wadih. Sesulit-sulit yang paling susah untuk menerangkan sesuatu adalah menerangkan sesuatu yang sudah jelas. Apa contohnya? Ada. Tahu kalian ada? Apakah ada? Coba terangkan kepada saya. Apa itu ada? Bingung menerangkan yang sudah jelas. sudah sangat jelas. Ada ya ada. Ya coba terangkan. Ya ada, sudah selesai. Ya. Bagaimana terangkan? Apa itu makna ada? Siapa yang bisa jelaskan? Sulit kan? As'abut ta'rif, ta'riful wadih. Sesulit-sulit penjelasan, penjelasan yang sudah jelas. Anta, mada kharaja minhu? Min qawlihi awakhiril kalimah. Kharaja minhu? Awail wa awsatil kalimah. A'atilana bimithal. A'atilana mithalan. Contoh kan? Perubahan di tengah, perubahan di awal. Hah? Ar-rijal. Asluhu rajul. Berarti yang awsat. Tapi yang awail? Hah? Dari apa? Contohnya fi'il mudhari'. Yaktubu dan taktubu. Yaktubu dan taktubu dan aktubu dan naktubu. Ada perubahan? Ada. Di mana? Di awal. Apakah itu i'rab? Hah? Bukan i'rab. Apakah itu i'rab? Bukan i'rab. Mengapa? Karena i'rab taghyir awakhir kalimah. Maka yang awail bukan i'rab. Ada perubahan, tapi perubahan di akhir di awal-awalnya bukan. Kalau ada perubahan tapi tengah-tengahnya juga bukan. Berarti kharaja minhu taghyir awail dan taghyir awsat. Taghyir awsat pada jamak taksir. Dan taghyir awail pada fi'il mudhari'. Ternyata dia semuanya marfu. Aktubu, naktubu, taktubu, yaktubu. Semuanya akhirnya enggak berubah. Yang berubah di awalnya. Apakah itu i'rab? Bukan. Itu bukan i'rab. Wa kharaja min qawlihi liikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alayha. Anta. Wa kharaja minhu. Hah? Yang perubahan akhirnya berubah, tapi bukan karena awamil. Contohnya? Gak ada apa contoh? Baik, ini yang akan dibahas sekarang. Contohnya ada qira'ah qad aflahal mu'minun. Kadang dibaca qada. Qad aflahal mu'minun. Itu lugah. Dan itu dialek yang sahih. Diriwayatkan qad aflahal mu'minun. Qadnya jadi qada. Apa itu i'rab? Kita lihat. Qada dari qad jadi qada. Apakah dia taghyir? Taghyir. Bukankah dia akhir kalimah yang berubah? Akhir kalimah. Tetapi apakah dia karena awamil tadakhilati 'alaiha? Bukan. Bukan karena awamil, tapi karena apa? Naam, karena qira'atun naql namanya. Karena diterpindahkan huruf yang setelahnya kepada dia. Qad sama af jadi qadaf. Qadaf lahal mu'minun. Sama dengan lam yakun jadi lam yakuni. Dia kasrah. Tadinya lam yakun. Lam yakun dengan sukun. Kok tiba-tiba dibaca lam yakuni. Ada perubahan? Naam ada perubahan. Di akhirnya? Naam di akhirnya. Tapi apakah dia i'rab? Bukan i'rab. Loh kenapa? Padahal taghyir awakhir kalimah. Katanya taghyir awakhir kalimah berarti i'rab. Belum selesai definisinya. Perubahan akhir kalimat likhtilafi ad-dakhilati 'alaiha karena perubahan awamil yang masuk kepadanya. Itu bukan karena perubahan awamil. Dibaca kayak gitu yakun benar, dibaca kayak gitu yakuni juga besar, benar. Tanpa ada perubahan awamil. Iya kan? Dibaca lam yakun alladzina boleh. Lam yakunil ladzina kita lughatan ya, bukan tajwidan. Kalau bicara tajwid nanti lain lagi. Oh, secara tajwid enggak boleh dipotong. Baik, ini bicara lughah. Bicara lughah tidak ada perubahan makna. Lam yakun alladzina kafaru. Dengan lam yakunil ladzina kafaru. Enggak ada perubahan. Padahal dibacanya satu yakun, satu yakuni. Maka itu bukan i'rab. Karena bukan karena perubahan faktor yang mempengaruhi. Bukan. Hanya qira'ah saja. atau disebut dengan arid. Arid adalah karena begitu saja dibaca, karena terpengaruh dengan yang sekitarnya, tapi bukan karena awamil. Baik, amilnya sama, kedua-duanya sama. Apa amilnya? Lam. Lam yakun dengan lam yakunil sama, dua-duanya majzum. I'rabnya sama, dua-duanya majzum. Walamatu jazmihi as-sukun. Tetapi qira'atan ketika dibaca lam yakuni. Sama dengan qada. Qad aflahal mu'minun bi fathid dal. Ikhlas kitab. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Berarti kalimat lam yakuni dan kalimat qad aflaha pada yakuni dan pada qada ada perubahan di akhir kalimat. Fa innahu la yusamma i'raban. Tetapi tidak dinamakan i'rab. Tetapi tidak dinamakan i'rab. Limadha? Li'annahu lam yansha'an 'amilin. Karena itu bukan terbentuk karena 'amil. Karena dia tidak terbentuk karena 'amil. Baik. Kembali kepada matan. Apa tadi i'rab? Taghyir awakhiril kalimi liikhtilafid dakhilati 'alaiha la tan taqtiran. Perhatikan. Thumma al-hadd al-madhkur, definisi yang tersebut tadi lil i'rab, untuk menerangkan i'rab, yufid, memberikan faedah, annal i'rab ma'nawiyyun. Yufid anna al-i'rab ma'nawi. Hadza barakallahu fikum ala qaulin. Apa maknanya ala qaulin? Menurut salah satu pendapat, bahkan bukan yang rajih. Tapi sekarang dibahas dulu, apa itu ma'nawi? Hah? Man yujib. Apa itu yang dimaksud dengan ma'nawi? Ah, lahad? Menterjemahkan saja. Atau ta'riful wadih? As'ab. As'ab, menerangkan yang sudah jelas. Hah? Ma'nawi tidak ada bentuknya. Abstrak. Apa i'rab? Dalam definisi kita, al-i'rab taghyiru awakhir kalimat. Taghyir. Taghyir itu apa sih? Benda atau bukan benda? Taghyir benda atau bukan benda? Taghyir itu perubahan. Perubahan itu apa? Ma'nawi atau benda? Abstrak? Ma'nawi. Taghyir, perubahan. Jadi yang disebut i'rab apanya? Perubahannya disebut i'rab. Kalau yang ada tulisan begini, doma, yang ini fathah, yang ini kasrah, ini bukan i'rab. I'rab itu perubahannya itu i'rab. Perubahannya, bukan domahnya, bukan rafa'nya, bukan nasabnya, bukan jarnya. Makanya disebutkan di sini, saya ingatkan ala qaul. Ini salah satu pendapat. Walaysa 'alal ashah, dan bukan yang paling sahih, bukan yang paling rajih. Wa huwa alladhi 'alaihi katsirun, dan ini pendapat kebanyakan ahli nahwu. Tetapi karena pegangan kita bukan demokrasi, bukan berarti yang paling banyak paling benar. Belum tentu. Belum tentu yang paling banyak paling benar. Huwa alladhi 'alaihi katsirun, ini menurut pendapat kebanyakan ahli nahwu. Wa ghuzziya li dhahiri kalami sibawaih, disandarkan pada ucapan dohir yang tampak pada ucapannya sibawaih. Dan dipilih juga oleh Abu Hayyan. Ini ahli-ahli nahu. Wa'alaih. Dan dengan pendapat ini, fatakunul harakat alamatun lil-i'rabi la nafsuhu. Maka dengan pendapat ini, jadilah harokat-harokat itu hanya sebagai tanda-tanda i'rab. Tanda-tanda adanya i'rab, bukan i'rabnya. Yang ini dhamma, yang ini jadi fathah, yang ini jadi kasrah. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, wa maratu bi Zaidin. Zaidan, Zaidun, Zaidin, perubahan-perubahan itu kamu katakan itu tanda-tanda i'rab, bukan i'rabnya. Kenapa? Karena i'rab itu perubahannya, abstrak, tidak ada wujudnya. Tetapi yang nampak di sini itu menunjukkan adanya i'rab. Ini fathah jadi fathah, menunjukkan adanya i'rab, adanya perubahan, menunjukkan adanya i'rab. Maka yang tiga ini disebut alamat al-i'rab, tanda-tanda i'rab. Mufhum? Sebagian yang lain menyatakan bahwa mansub itulah i'rab. Sehingga kalau ditanya, apa i'rabnya? Mansub. Apa i'rabnya? Marfu'. Apa i'rabnya? Majrur. Majzum. Ini yang rajih atau yang sering dipakai. Tetapi sebagian yang lain, bahkan yang kebanyakan para ahli nahwu, menyatakan itu bukan i'rab. Itu tandanya i'rab. Tanda-tanda i'rab. Kembali kepada kitab. Wa madhabul jumhur. Madhabnya jumhur. Annal i'raba lafziyun. Apa bedanya jumhur dengan aksar? Tadi katanya kebanyakan para ahli nahwu menyatakan ma'nawi. Sedangkan jumhur menyatakan lafzi. Hah? Nah, ala kulli hal hampir mirip. Artinya seimbang sama-sama banyaknya. Bahwa jumhur menyatakan i'rab itu lafziyun bukan ma'nawi. Berarti ini pendapat kedua. Lafziyun bukan ma'nawi. Wa nusiba ilal muhaqqiqin, dan ini dinisbatkan kepada para peneliti-peneliti dari kalangan ahli lughah, ahli nahwu. Di antaranya Al-Muradi, dia berkata, huwa aqrabu ila shawab liqaulil muhaqqiqin, bahwa pendapat ini yang lebih tepat, yang lebih benar terhadap ucapan para menurut ucapan para muhaqqiqin, para peneliti-peneliti. Baru kalau itu i'rab, baru diterangkan. Berarti i'rab ada tiga. Rafa'un, wa nasbun, wa jarrun, wa jazmun. Berarti apa? Rafa' i'rab, na'am. Nasb i'rab, na'am. I'rab, na'am. Berarti i'rab ada empat. Rafa', nasb, jar, dan jazm. Baik. Kira-kira penulis mengikut pendapat yang mana? Yang maknawi atau yang lafzi? Penulis kita atau penulis matan, sahibul matan, sahibul kawakib, sahibul mutammimah. Mengikuti pendapat yang lafzi atau yang maknawi? Hah? Lafzi. Kalau yang kemarin? Apa yang kemarin tuh? Kok langsung jawab? Yang kemarin maksudnya Tufasaniyah, Al-Jurumiyah maksud saya, Sahibul Jurumiyah, Syekh Al-Ajrum. Apa pendapatnya? Lafzi. Dari mana tahunya? Alamatu arba, tanda-tandanya ada empat. Dia bilang itu tanda-tanda i'rab, bukan i'rab. Tanda-tanda i'rab. Tapi kalau di sini menyatakan, lihat, wa aqsamu arba'ah, hu-nya kemana larinya? Dhamir hu. Wa aqsamuhu arba'atun. Ya Rab. Oleh karena itu disebut mutammimah. Al-Ajrumiyah tapi dilengkapi. Bahwa sesungguhnya yang lebih rajih, i'rab itu lafzi. Jadi yang empat itu bukan tanda-tanda i'rab, tetapi dia i'rab. I'rab dibagi empat. I'rab dibagi empat. Wa aqsamuhu arba'atun. Perhatikan kematannya di atas. Wa aqsamuhu arba'atun. Bagian-bagiannya ada empat. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Baik. Perhatikan kesyarahnya. Oleh karena itu dikatakan wa alai, maka dengan pendapat itu anwa'uhu arba'ah, Jenisnya ada empat. Fayuqal, maka dikatakan fi haddil i'rab. Kalau memang i'rab itu lafzi, kenapa engkau, wahai sahibul mutammimah, kenapa menyebutkan i'rab adalah taghyir? Harusnya jangan taghyir kalau memang lafzi. Kalau memang engkau berpendapat lafzi, jangan taghyir. Harusnya bukan taghyir. Harusnya apa? Pengaruh yang disebabkan oleh taghyir. Paham bedanya? Baik, permainan bahasa saja. Kembali ke kitab. Haduhu, hadul i'rab yang pantas atau yang cocok harusnya, atharun, zahirun, au muqaddarun, yajlibuhul amil fi akhiril kalimah. Ini semestinya. Semestinya, kalau memang dia lafzun, lafzi, bukan ma'nawi, harusnya i'rabnya, fi haddihi al-i'rab, atharun zahir, pengaruh yang tampak. Pengaruh yang tampak. Atau yang muqaddar. Yang disebabkan oleh amil di akhir kalimat. Dah. Titik. Baru kemudian, anwa'uhu arba'ah. Baru disebutkan, tanda-tandanya empat. Laza ida alaiha ijma'an. Tidak ada tambahan lain secara ijma' sepakat seluruh para ahli nahu. Cuma ada empat. Tidak ada yang kelima. Tidak ada yang keenam. Hanya empat saja. Rafu'un biharakatin au harfin. Apakah dengan harakat ataupun dengan huruf rafa'nya. Itu didahulukan sebagaimana biasanya. Yang asal didahulukan. Wa qaddamahu li'annal kalam la yastaghni anhu, karena ucapan dalam bahasa Arab tidak akan lepas dari marfu. Ucapan, kalimat sempurna dalam bahasa Arab enggak akan lepas dari rafa. Tidak mungkin satu kalimat sempurna, enggak ada satu jumlah mufidah tanpa marfu, enggak mungkin. Coba bikin jumlah mufidah tanpa rafa. Bisa? Mesti enggak mufidah. Bisa enggak bikin kalimat sempurna tanpa ada marfu'nya? Amamal madrasah. Amamal madrasati. Min rajulin. Tahta syajaratin. Ya enggak ketemu. Ya bagaimana bisa sempurna? Enggak ada marfu'nya. Harus ada marfu'nya dulu. Rajulun atau ar-rajulu. Amamal madrasah. Tahta syajarah. Qa'iman. Ya. Bisa sempurna. Asal ada rafa'nya. Tanpa rafa' tidak akan sempurna. Oleh karena itu, rafa' huwa al-asl. Huwa al-asl. Wa min adatihi, wa min adatil ulama, qaddama al-asl. Mendahulukan al-asl. Baru kemudian yang lain, an-nasb. Wa nasbun biharakatin aw harfin aw hadfin. Tadi biharakatin au harfin. Sekarang biharakatin au harfin au hadfin. Tandanya ada tiga jenis. I'rab karena lafzi dibagi empat. Karena lafzi. Ma huwa al-i'rab kalau dikatakan lafzi? Atharun zahir, tanda yang tampak. Tanda yang tampak ada berapa? Ada empat. Ar-rafa, an-nasab, al-jar, dan al-jazm. Rafa dengan tanda apa? Atau tandanya jenis apa saja? Bisa harakah? Astagfirullahaladzim. Gitu. Salah. Harakah? Atau harf? Kalau nasab, haraka atau harf atau hadaf, dibuang hurufnya. Ah, demikian pula al-jar, haraka, hadaf. Nah, lihat al-jar atau khafad di sini istilahnya. Istilahnya beliau khafad, sama dengan jar. Wal khafad biharakatin au harfin. Biharakatin au harfin. Tidak ada hadaf. Nah. Wajazm bisukunin au hadfin. Rinciannya sebagai berikut. Falil asma'i as-salimati min musyabahatil harfi min dhalika ay min tilkal arba'ah ar-rafa'. Maka asma' isim-isim itu dia bisa rafa', bisa nasab, bisa khafad, bisa jazm. Sedangkan af'al, fi'il, fi'il mudhari' maksudnya, bisa rafa', bisa nasab, bisa jazm, tetapi tidak ada khafad. Titik. Nah, ila huna naktafi. Kalau ada soal, ada pertanyaan? Hah? Ada soal? Mafhum? Berarti i'rab itu apa? Perubahan atau pengaruh karena sebab perubahan? Nah, yang benar pengaruh yang disebabkan oleh perubahan. Sehingga tampak yang tampak itu nasab dan sebagainya, itu i'rab. Pengaruh yang tampak itu disebut i'rab. Kenapa jadi Zaidun? I'rab. Kenapa saya Zaidan? I'rab. Kenapa saya Zaidin? I'rab. Nah, baru setelah itu alamatul i'rab. Tanda-tanda i'rabnya bisa fathah, bisa thubutun nun, bisa huruf dan ila akhir. Naam. Barakallahu fikum, subhanakallahumma hamdaka, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.